antara kita. Tak boleh lagi ada perjumpaan di antara kita. Sejak ibumu menghina aku, orang tak punya. Sejak ayahmu melarang aku datang ke rumahmu, sedih hatiku, kecewa. Mengapa cinta masih terhalang tradisi begini? Tak boleh lagi aku kesana menjemput kamu. Tak boleh lagi aku menanti di lorong ini. Sejak kakakmu menyuruh dia mengawasiku, sejak kakakmu menghadang aku di jalan itu, haruskah rasa rinduku terputus di sini? Sedang tidur aku masih bermimpi. Ingin aku mengadu tapi pada siapa? Jangankan ayah, ibu aku tak punya. Bagai tertusuk duri, terbakar api pula. Biarlah kan aku jalani suratan nasib orang tak punya. Terbakar.